Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi'ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya bisa berbicara di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke tempat ini dengan mata yang bisa memandang, dengan kaki yang bisa digunakan untuk melangkah. Itu murni adalah pemberian Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung melainkan hanya Allah semata. Para jemaah, kita terkadang tidak pandai bersyukur. Dan iblis tatkala memohon kepada sang pencipta diakhirkan umurnya sampai akhir zaman, dia bersumpah mengatakan kepada sang pencipta, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan dari hamba-hambaku tidak bersyukur kepada. Dan ternyata apa yang diusahakan oleh iblis hampir dikatakan berhasil. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita kalau dikasih HP sama sahib, HP apa ini? Kita kalau dikasih HP seperti ini, kita akan berkata, alhamdulillah, kasih banget, kasih HP. Ya mungkin harga HP itu 15 juta, 20 juta. Tapi kita dikasih sama Allah jari-jari yang bisa bergerak. Mau satu jari kita diganti HP? Mau satu tangan kita diganti mobil yang besar? Tapi kenapa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah? Karena kita menganggap nikmat yang Allah berikan itu sesuatu yang datang dari luar kita. Padahal tubuh kita ini, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allahumma lakal hamdu kullu walaka syukur kullu. Sehingga tidak sah solat kita nih kalau kita enggak ngomong alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lakal hamdu kullu walaka syukur kullu. Terus ibu-ibu minta dibuka hijabnya. Kenapa? Emangnya enggak dengar suara ustaz? Ini kalau ibu-ibu di belakang, saya buka hijabnya. Tapi ibu-ibu di sebelah, kesian yang di sebelah, bisa gemeteran nggak dibuka, nggak jadi dengerin kajian. Jadi alhamdulillah ibu-ibu udahlah sabar lah, udah kepanasan. Lihat ibu-ibu udah pakai kipas-kipas. Bapak-bapak belum kepanasan. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, untuk manusia yang banyak dari kita ini enggak pernah merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi saudara kita, ah, Abu Adam enggak bisa datang ke puisi, enggak bisa datang. Langsung ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu pernah doa enggak untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan nama Muhammad disebutkan enggak ada sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita. Maka tolong ya Allah, semoga selawat dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Para jemaah, manusia terindah, manusia tertampan, manusia terbaik, manusia teragung yang pernah ada di muka bumi ini. Sampai ke kiamat hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit, Hasan bin Thabit. Kita kalau melihat wajah Nabi, entah bagaimana perasaan kita. Antum kadangkala ingin ketemu seseorang, antum dengar tentang dia, lama, mungkin memandang wajahnya di layar kaca. Ketika antum berjumpa, antum merasakan sesuatu di hati. Tapi bagaimana kalau kita berjumpa dengan Rasulullah? Hasan bin Thabit mengajarkan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah dari engkau tidak pernah mataku memandang, wa ajmalu minka lam talidin nisa, dan orang yang lebih tampan dari engkau tidak pernah seorang wanita pun melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan, enggak ada kurangnya Rasulullah. Seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Allahumma jama'na fi zumrati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kami semua yang hadir di tempat ini, keluarga kami, orang tua kami, anak keturunan kami, dikumpulkan bersama Nabi-Mu Muhammad SAW. Dan semoga sholat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi yang mendampingi Rasulullah SAW dalam suka dan duka beliau. Untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk seluruh istri Rasulullah SAW. Dan semoga selawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Amma ba'd, ma'asyar ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 23-24? Betul, besok 25. 23 23, ntar malam kan baru 24. Iya, 23 Muharram tahun 1437 Hijriah. Ngingetin lagi nih, kalau umat Islam itu punya kalender sendiri, supaya ingat kita nih, umat Islam yang setiap hari mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah, yang lima kali mendengarkan di masjid hayya 'alas shalah, umat Islam itu punya kalender sendiri. Apa kalendernya umat Islam? Hijriah. Berapa bulan? 12 bulan. Bisa sebutin. Yang pertama bulan apa? Muharram. Terus Safar. Jangan terus. Jangan ramai-ramai. Yang ditanya yang jawab. Muharram, Safar, yang ketiga lupa. Baru ada tuh bulan lupa. Umat Islam ni kayak gini modelnya. Oke, yang kayak gitu. Antum nih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masya Allah. Antum pantas dapat hadiah. Anak kasih air pun. Tentang kekasih. Tentang. Masya Allah. Ya, barakallahu fi. Soalnya ini bukan punya anak semua. Anak bisa bagi-bagi semua. Itu. Tuh umat Islam paling gak hafal tuh, tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 Muharram 1437 Hijriah. Kita berkumpul di rumah Allah ini karena siapa? Karena siapa? Yang tahu niatnya itu Allah. Yang datang ke sini mau ketemu sahib, ketemu sahib. Yang datang ke masjid ini, itu kenapa ke masjid? Lagi kumpul-kumpul sama sahib. Bukan karena Allah, insyaAllah. Tapi yang datang ke rumah ini karena Allah, maka Allah bersama kita. Tergantung kita mau bersama-sama. Ma'asyiral ikhwah, hari ini kita akan merenungkan apa yang kita baca setelah Assalamualaikum. Tiap hari kita sholat. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu yang pertama dihisab kelak di hari kiamat. Bukan duitnya, bukan wajahnya yang dihisab lebih dahulu, bukan puasanya, bukan umrohnya, bukan hajinya. Tapi yang pertama dihisab adalah as-salat. Sholat itu 5 waktu dalam sehari. Sholat itu adalah rem buat kita dari amal kemaksiatan. Subuh bangun, yang pertama diingat hamba apa? Biasanya HP-nya dibuka. Bapak-bapak, masya Allah. Biasanya ibu-ibu bangun, ya. Mungkin ada WhatsApp ada. Sholat yang pertama kali, bangun yang pernah diingat adalah yang menciptakan jantung kita. Aku gak bisa berdetak jantung. Aku bisa melihat memandang. Karena siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah dia mematikan aku, dan kalau aku akan kembali kepadamu. Tinggalkan HP, tinggalkan semuanya. Bangun. Kemana? Ambil itu. Kemudian sholat. Yang bapak-bapak dengan azan di masjid, jangan sholat di rumahnya. Ustaz, kan sah sholat di rumah. Yes, dapat satu. Di masjid dapat berapa? 27. Tapi sebagian orang kalau untuk urusan dunia, masya Allah, sebelum subuh dipanggil sama bosnya, kau harus datang ke kantor jam 4. Siap, datang jam 4. Tapi dipanggil sama pemanggil-pemanggil Allah muadzinun di masjid mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang manggil engkau ini yang menciptakan langit dan bumi. Bukan yang memberikan gaji kepada tiap bulan 10 juta, 20 juta, bukan. Dia Allah Rabbus samawati wal ard. Datang, tinggalkan. Aku akan mulai hidupku dengan menghadap penciptaku. Nanti duhur, ketika separuh dari kehidupan satu hari sudah kita lalui, kita dipanggil lagi. Para jemaah, kalau dokter ngomong sama kita, ustaz, ustaz ini harus rujuk dokter tiap 6 jam sekali. Kalau enggak, ustaz ya tinggal di rumah sakit, opname. Kita milih gimana? Kadang-kadang milih untuk opname. Udah daripada bolak-balik dari rumah ke rumah sakit. Ada yang mau opname di masjid? Masjid besar, enggak usah, orang nyaman di masjid. Baitullah. Jamaah, kita boleh di pasar belanja, kita boleh ke mall belanja, kita boleh kemanapun kita pergi di tempat-tempat yang memang tidak ada masjid, boleh kita di sana. Tapi satu, hati kita tetap di rumah Allah. Karena kemanapun kita berada, usahakan hati kita tetap bergantung di rumah Allah. Luhur, selesai pekerjaan, masjid. Baik, selesai zuhur, asar. Banyak orang pulang kerja belum sholat asar. Kapan sholat asar? Mau maghrib. Tiap hari Subhanallah. Apa yang kita kejar? Setelah keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi ahli. Allah memiliki keluarga-keluarga. Siapa keluarganya Allah? Mereka ahli Quran. Orang-orang suka membaca Quran itu keluarga Allah. Maghrib, ketika matahari tenggelam, ada nih sholat lagi, dipanggil lagi, laporan nama Allah jalla jalal, alhamdulillah ya Allah, seharian aku sudah dikasih nikmat sama engkau. Kemudian isya sebelum kita tidur, kita dipanggil lagi untuk melaksanakan sholat. Capek? Capek jemaah. Capek apa enggak capek? Capek. Capek. Tapi kita bisa kerja tiap hari dari jam 7 sampai jam 4 sore sampai mati kita kerja. Enggak capek. Butuh ustaz. Sholat nggak butuh. Kalau ingin sholat kita tidak capeknya, jadikan kebutuhan. Kita datang ke rumah Allah ini kalau kata Allah nggak capek. Panas sekarang hawanya, panas. Tapi ketika kita ingat bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu berapa tahun tidur di dalam gua? 309 tahun. Ketika terbangun ditanya, berapa lama kau tidur? Mungkin sehari atau setengah hari. 309 tahun. Kita bisa menikmati kehidupan ini kalau Allah meridhoi. Kita duduk di tempat ini walaupun dalam kondisi panas, kalau niatnya lillahi ta'ala, akan jadi seperti salju, cuma kedinginan mungkin kita di sini. So, benar usah kayak gitu usah. Kalau nggak percaya silahkan dipraktekkan. Niatkan untuk Allah jalla. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, disiksa di bawah terik mentari yang panas. Batu-batu kota Mekah yang panas diletakkan di atas dadanya. Tapi dia hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, satu Allah, satu. Kok mau apa kamu dengan Allah? Cuma satu. Lillahi ta'ala. Dia tidak akan merasakan. Betul tubuh mungkin tersiksa, tapi kalau dilihat kenikmatan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kenikmatan jasa, nikmat badan itu. Nikmat badan itu seperti rintik hujan gerimis yang turun. Turun satu jam rintik itu, antum gali tangan, nggak basah galinya. Yang basah cuma luarnya saja. Itulah nikmat fisik kita. Yang kedua ada nikmatun nafs, kenikmatan jiwa. Orang kalau nikmat jiwanya, walaupun dia disiksa, tetap dia akan nikmat. Kenikmatan jiwa akan mengalahkan rasa sakit tubuh dan fisik dia. Yang ketiga nikmatun ruh, kelezatan yang dirasakan oleh ruh. Antum tahu orang-orang yang mati syahid, yang mati syahid di perang Uhud dari sahabat Nabi, yang mati syahid di perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, di mana ruh mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arwah syuhada fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di perutnya burung-burung hijau di surga Allah jalla jalaluhu. Berangkat ke mana saja dia mau. Dan ketika di sore hari dia akan berangkat menuju bawah arsy Allah. Ruh. Maka kita mau yang mana? Mau kelezatan jasad saja yang hanya beberapa detik, beberapa menit, kemudian jiwa kita sakit, hati kita sakit. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Para jemaah, selesai sholat, apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis sholat, kok istighfar? Emangnya habis berbuat dosa istighfar? Kalau kita berpikir kan, ya kalau habis berbuat dosa kita istighfar dan bertobat kepada Allah Jalla Jalla. Kenapa kita habis sholat disuruh istighfar? Karena banyak kekurangan dalam sholat kita. Kadangkala orang sholat jamaah subhanallah, sholat 4 rakaat asar, yang ingat cuma pas at-tahiyat. At-tahiyat tuh udah selesai sholatnya. Kemana sebelumnya? Di dalam hadis Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu benar dua-duanya, dzal jalali wal ikram wa ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid, Walid yang meriwayatkan hadis ini berkata kepada Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis itu, kaifa al-istighfar, bagaimana istighfar itu? Al-Auza'i mengatakan, taqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Syekh Salih bin Abdullah Al-Usayyib belum memiliki sebuah tulisan kecil yang judul bukunya bahasa Al-Baqiyatus Shalihah. Belum menceritakan bahwasannya paling sedikitnya istighfar adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling sedikit. Dan hadis Auza'i, Auza'i tidak mengatakan bahwa itu yang dia katakan berasal dari gurunya, dari guru-gurunya, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW. Tidak. Hanya menceritakan bahwa istighfar didapat dengan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Yang lebih sempurna, Syekh Al-Utsaimin mengatakan kalau orang mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tidak mengatakan. Maka kalau kita lihat kebanyakan buku-buku zikir disebut zikir setelah sholat adalah astaghfirullah. Nah, itu yang paling sedikit memang astaghfirullah. Sekali lagi, Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini tidak menisbatkan ucapannya kepada para sahabat. Itu hanya jawaban dia tentang bagaimana istighfar adalah dengan berucap astaghfirullah, astaghfirullah. Terus kenapa kita harus banyak-banyak istighfar? Selesai sholat, istighfar. Keluar dari kamar mandi, istighfar. Salat, keluar dari kamar mandi, istighfar. Baca apa kita akan keluar kamar mandi? Ghufran. Ada yang sampai umur 50 tahun gak pernah baca ghufran keluar kamar mandi. Alhamdulillah jemaah, anak-anak kita sekarang ini pintar-pintar. Lebih pintar daripada bapak. Anaknya mau tidur baca doa, kamu tidur baca doa. Bapaknya jarang baca doa. Apa doanya? Kalau kita dulu masih zaman-zaman jahiliyah, ya. Maka berusaha keluar kamar mandi, ufronak, ufronak, ya Allah, ampunanku ya Allah. Nikmat Allah. Sholat itu nikmat dari Allah. Kita bisa sholat, orang masuk kamar mandi itu juga nikmat dari Allah. Antum bisa bayangkan ketika antum seminggu tidak bisa ke toilet, antum akan bayar. Ketika dokter mengatakan bapak harus operasi, biayanya 100 juta, gak apa-apa dong, saya bayar. Hanya untuk membuang kotoran atau simpan 100 juta. Selesai haji, ketika jemaah haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina, pulang dari Arafah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin thumma afidu min haythu afadan nas wastaghfiru. Selesai haji, yang katanya orang itu pelaksanaan ibadah haji puncaknya di Arafah. Selesai Arafah, selesai wukuf, berangkat ke Muzdalifah, disuruh istighfar sama Allah. Jemaah, maka tak kala kita selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, tolong dihayati. Kalau kita memang sedang minta ampun sama Allah, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dapat apa orang yang istighfar? Nih, di dalam hadis nomor 42 di kitab Arba'in Nawawiyah, hadis terakhir di kitab Arba'in Nawawiyah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepada aku, selama engkau masih memohon kepada aku, mengharap kepada aku, aku akan ampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak akan perhatian dengan dosa-dosa. Subhanallah. Syarat yang pertama apa? Berdoa dan memohon serta berharap kepada Allah. Yang kedua, yabna Adam, wahai anaknya Adam, lau balagat dzunubuka 'anana as-samaa', wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit, sampai ke awan-awan yang ada di langit. Tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Kemudian engkau memohon ampun kepada aku, beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak akan berhatian dengan dosa-dosa. Allah akan ampuni jamaah dan istighfar. Yang ketiga, Allah mengatakan, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepada aku, mati kau anak Adam, berjumpa dengan aku dengan dosa sepenuh bumi ini. Allahu Akbar. Kalau kita berbicara tentang rahmat Allah, tentang ampunan Allah, kita bawa dosa sepenuh bumi, bukan sepenuh Jakarta, bukan sepenuh Indonesia, sepenuh bumi. Kita bawa tuh dosa kepada Allah. Kemudian kata Allah, kau berjumpa dengan aku tidak pernah berbuat syirik sekalipun, maka aku akan datangkan sepenuh bumi itu ampunan buat. Tiga hal. Yang pertama doa, terus minta terus sama Allah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga tinggalkan kesyirikan kepada Allah. Karena kalau ibadah kita sudah seperti orang-orang yang soleh, umroh tiap tahun 2-3 kali, haji tiap tahun, masjid setiap hari ke masjid, tapi sekali kita berbuat syirik, sekali Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta Muhammad, andai kata engkau berbuat syirik. Nah, dia tidak mungkin berbuat syirik. Tapi Allah mengatakan sebagai peringatan buat kita, la in asyrakta, andai kata engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Pasti amal perbuatanmu itu akan habis. Gugur semua amal perbuatan. Kau akan menjadi orang-orang yang mati. Maka berhati. Jangan berkata usah kesyirikan kepada agar masih banyak kesyirikan. Masih banyak orang-orang yang berangkat ke dukun kadang-kala minta apa saja. Yang minta jima, ibu-ibu suaminya jarang pulang datang. Pak, gimana Pak, suami saya jarang pulang. Ternyata suaminya udah kawin lagi. Bagaimana cara memisahkan ibu sama anak? Kemana Om? Kok setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kok selalu mengatakan kepadamu aku hanya menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan? Mana tauhid kita? Hati-hati. Istighfar selesai sholat. Kemudian selesai istighfar, kita mengatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, engkau yang selamat dari segala kekurangan. Itu salam yang kita baca, itu nama Allah. Kita kalau ketemu orang, apa yang kita katakan? Selamat sore, permisi, ganti mulai hari ini. Assalamualaikum. Assalam. Semoga assalam, Allah yang memiliki nama assalam, yang maha memberikan keselamatan, dia yang selamat dari segala kekurangan, itu bersama. Assalamualaikum. Antasalam. Wa minkas salam. Keselamatan itu datang menjadi engkau ya Allah. Para jemaah, seringkali kita mendengarkan acara selamatan. Betul? Dari keselamatan. Nah, itu salah satu tujuan kita. Kita ingin selamat. Kita ingin rumah kita selamat. Kita ingin mobil kita gak dicuri, motor kita gak dicuri. Show, bapak-bapak, antum bisa jadi pulang dari sini, motornya hilang. Bisa gak? Diam, jangan punya anak, Ustaz. Yang lainnya gak apa-apa. Nah, kalau Allah mau bikin hilang, tuh hilang. Udah pakai gembok, kunci ganda, dirantai di tiap listrik. Udah tuh, Masya Allah. Tawakalnya udah Masya Allah, usahanya. Tapi kalau Allah mau bilang hilang, hilang. Hilang. Yang bisa memberikan keselamatan cuma Allah. Coba nih, kita kalau keluar rumah, doanya apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Udah, motor mau hilang, mobil mau hilang, kalau Allah tentu ini Allah mau gimana? Tapi aku bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Antas salam. Engkau yang bisa memberikan keselamatan. Anak kita keluar rumah mau pergi, ingetin nak. Udah baca doa. Bapaknya gak bisa jagain kau 24 jam. Ibu gak bisa jagain kau 24 jam. Mungkin dia jalan di pinggiran jalan, ada motor nabrak dia mati. Lapor ke barat. Yang bisa memberikan salam itu Allah. Allahumma antasalam. Mintalah kepada Allah. Maka kalau itu ada di diri kita, enggak ada lagi kita minta keselamatan dari hal-hal yang modelnya pelik-pelik kayak itu, enggak. Kenapa setiap sholat kita renungkan tuh Allahumma antasalam? Kau kepingin selamat, usahamu kepingin selamat, rumahmu kepingin enggak kebakaran, enggak kemalingan, enggak dirampok. Minta sama siapa? Assalam. Kalau urusan usaha manusia, kita usaha. Kita pasang alarm, okay. Kita pasang CCTV, monggo. Tapi tetap CCTV-nya dimatikan, satpamnya diikat, dirantok. Yang hanya bisa memberikan keselamatan cuma Allah. Tabarak dari Allah, jalan. Ya, maha suci engkau ya Allah. Maha banyak kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu tak terhitung. Ya dan jalan dan ikram, wahai yang memiliki keagungan, yang memiliki kebaikan. Ikram Allah itu memberikan. Allah kasih harta bagi kita, Allah kasih sesuatu bagi kita, itu termasuk pemberian yang harus kita syukuri kepada Allah. Kemudian kita baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tiada rob yang berhak disembah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak mendapatkan ibadah kita, mendapatkan permohonan kita, mendapatkan rasa takut kita kecuali Allah wahda. Dia cuma satu. La syarika. tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan, baginya segala kepemilikan. Kalau kita mau merenungkan lahul mulk, kita mungkin sampai isya belum selesai. Lahul mulk, segala kerajaan milik Allah. Jadi, kita punya apa sih? Punya rumah. Sandal yang kita punya belum tentu milik kita. Antum bisa pulang hilang sandal dipakai orang. Karena memang kita punya apa? Kita ini dimiliki iya, memiliki tidak. Kita dimiliki sampai jantung kita yang bisa berdetak Allah membuat berhenti, berhenti. Kita mau datang ke dokter-dokter, kita berangkat mungkin sampai ke Singapura mau berobat, dok, dokternya ngomong kalau Allah gak gerakkan tuh jantung mati. Lahul mul, baginya segala kepemilikan. Kalau kita habis sholat itu mengatakan lahul mul, ya Allah, baginya segala kepemilikan. Kita tidak akan sombong, kita tidak akan takabur, karena kamu segalanya milik Allah. Kita ada urusan sengketa sama orang, sampai ke mahkamah, kemana cari pengacara yang paling baik, tapi kita lupa dengan lahul mul. Kita lupa yang punya tuh Allah. Usaha nggak apa-apa. Memang diperintahkan kita berusaha, tapi tetap satu keyakinan di hati kita. Lahul mul. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma malikal mulk, laka katakanlah ya Allah, engkau lah raja yang memiliki segala, yang memiliki kerajaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من الرزق كتاب الله الله يمنحك الفلان ما يجبتك naik kedudukannya, membuat fulan dipecat juga Allah. Yang menjadikan fulan sampai jadi presiden dan Allah bisa jatuhkan dari kedudukannya, Allah yang memiliki segala galanya. Maka ingat tak kalau selesai sholat kita mengatakan lahul mulk, engkau yang memiliki segala galanya, walahul hamd, dan baginya segala pujian. Dia yang memiliki, dia yang pantas dipuji. Ada orang masya Allah ganteng nih, seorang lelaki, badannya masya Allah gagah, minta dipuji. Tanyakan kepada dia, apa pernah engkau menciptakan jari? Apakah engkau yang membuat kakimu bisa berjalan sehingga engkau minta dipuji? Apakah engkau yang membuat pipimu jadi putih sehingga engkau minta dipuji karena keputihan pipimu? Allah yang bikin itu. Maka sekali lagi, yang pantas dipuji Allah. Walahul haq wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih, kita kalau habis sholat punya masalah apa aja, lalu kita berdikir mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, udah urusan selesai. Kok selesai urusanku? Allah mampu menyelesaikan urusanku. Kalau semua orang di tempat ini, di Bekasi ini, enggak ada yang bisa menyelesaikan urusanku, enggak ada yang bisa bantuin aku, tapi Allah tinggal ngomong kun fayakun. Ingat Maryam, Maryam ketika didatangi oleh Jibril dalam wujud manusia, apa kata Maryam? Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman kalau kau termasuk orang yang bertakwa. Kata Jibril, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakia. Aku ni utusan Rabbmu, Rabbmu yang ciptakan langit dan bumi, untuk memberikan kepadamu anak yang suci, yang bakal menjadi seorang Rabb. Maria mengatakan, anna yakunu li ghulam, gimana aku bisa punya anak? gimana aku bisa punya anak walam yang tasni bashar walam aku babinya, aku belum menikah, aku tidak memiliki suami, aku belum disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku bukan pelacur. Maria mengatakan itu. Apa kata Jibril? Kadzalika qala rabbuki, begitulah Rabbmu mengatakan, Rabbmu huwa alayya hayyin, itu mudah bagi aku, kata Allah. Allah ciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah ciptakan Hawa tanpa ada bapak. Dan Allah ciptakan Isa tanpa ada bapak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apapun masalah kita, jemaah, kalau kita minta kepada Allah untuk menolong kita, Allah katakan, ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan urusanku. Kalau Engkau ingin menyelesaikan, Kau tinggal ngomong kun fayakun. Dan seperti ini, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Maka sekali lagi setelah sholat, tolong setelah sholat itu waktu untuk merenung, waktu untuk berzikir, mengingat Allah. Jalal-jalal, okey, kita punya urusan, tunggu sebentar, sebentar, ingat sama Allah. Usah terburu-buru, yuk sambil jalan, tapi jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Wahuwa ala kulli syai'in. Terus apa lanjutan doanya? La hawla wa la quwwata illa. La hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tidak ada yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat, dan tidak ada kekuatan yang bisa mendorong kita untuk berbuat kebaikan illallah, kecuali Allah. Maka tidak pantas seseorang itu membanggakan dirinya, ujung kepada dirinya. Dia mengatakan, oh, saya sholat malam dari jam 3 sampai subuh. Oke, siapa yang memberikan kekuatan kepada yang bisa sholat malam? Allah. Jangan bangga karena memiliki harta yang banyak. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika dia dapat, dari mana kau harta ini? Usaha. Usaha. Aku belajar. Aku kuliah di Fakultas Ekonomi. Sampai aku bisa mendapatkan harta yang banyak ini, Allahu Akbar. Jangan seperti Qarun. Qarun mengatakan ketika ditanya harta dia yang banyak, ketika disuruh bersedekah, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, aku dapat kayak gini nih gara-gara ilmu yang aku miliki. Jangan. La hawla wa la quwwata illa billah. Wala na'budu la ilaha illallah, wala na'budu illa iya, lahun ni'matu, walahul fadlu, walahul thana'ul hasan, la ilaha illallah, mukhlisina lahul din, walau kami hikaf. Dalam riwayat lain, nanti kita baca riwayat selanjutnya. Ini hadis sahih. Sampai sini yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah, kita tidak mengabdi kecuali kepada Dia. Ini tauhid, jemaah. Wala na'budu illa iyyah. Banyak orang membaca ini, la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah, tapi masih berbuat syirik. Masih memohon kepada selain Allah. Entah di Jakarta ini, karena saya dari kampung, di kampung itu masih ada sesajen-sesajen, masih ada. Apa? Kopi panas. Masih ada di pojok-pojok rumah, kemenyan, di perempatan kalau banyak tabrakan di situ. Itu biasanya, oh, ini penunggunya minta sesuatu, minta sesajen. Ya, ada yang mengatakan itu hazanah Nusantara. Iya, hazanah Nusantara yang syirik. Ya harus ditinggal. Wala na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadl. Ini pengulangan. menekankan kepada kita lahun nikmat, baginya segala nikmat. Nikmat itu dari Allah. Orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anaknya, ingatkan kepada anak, ini nikmat ini dari Allah, bukan dari bapak. Kalau Allah enggak ngasih, enggak bisa bapak ngasih. Maka kau kalau mau minta, nak minta sama Allah. Walahul fadl, dia yang memiliki kemuliaan. Contohlah Nabi Sulaiman ketika mendengar suara semut, semut bisa ngomong. Ketika melihat singgasana Ratu Bilqis datang di depan dia, apa kata Nabi Sulaiman? Ini karena aku raja, karena aku memiliki kekuatan. Lah, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli rabbi, ini kemuliaan dari Rabb. Allah, kita diajarin sama Allah supaya gak sombong, supaya tahu diri. Kau tuh hamba, kau gak punya tahu. Makanya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sadaqul hasan, lahul hak, baginya segala ujian yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafir. Kita mengumumkan lagi kepada sang pencipta bahwa kita mengatakan itu mukhlisina lahul din, ikhlas. Segala ketaatan hanya kita berikan kepada Allah. Banyak di antara kita yang loyalitasnya bukan untuk Allah, loyalitasnya buat ormas. Hidup mati aku di ormas ini. Subhanallah. Kalau tak salah Pak Solat mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaw wa mati untuk ormas. Perlu dilurus. Kau katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati buat siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Jangan sampai kita salah memberikan loyalitas kita. Kita diajari tauhid. Di riwayat lain, doa yang dibaca selesai sholat, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi min hajjah. Ada yang menggabungkan antara dua riwayat itu, itu apa? Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, ni jemaah. Ya kita kadang kala, anda merasakan sedih. Kadang kala kita punya permasalahan. Kadang kala kita habis sholat, dikir-dikir, tapi hati kita itu ada di rumah. Kita baca Allahumma dama ni ma'kai wa lamu'tin wa manah ayat wa anil jatuh. Allahumma dama ni ma'kai. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau kau ngasih. Tidak ada yang bisa. Kadang kala kita takut, ya Allah, kayaknya anak mau dipecat. Jadi sambil baca yang ingat bosnya, anak mau cari pertolongan sama aku, anak mau ngomong sama pulang, mau ngomong sama pulang, tidak ada benar. Mana Allahumma dalalah lima kadang-kadang. Wala muqtiyah lima mana, gak ada bisa ngasih kalau kau melarang. Kita mau berangkat, mau cari backingan kemana-mana, kita cari tolong kemana-mana, tapi kalau Allah jalla jalaluhu melarang, gak bisa. Maka ketika baca ini, ingat, kuatkan diri kita. Kalau kita ini bersama Allah, apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan dalam kehidupan? Ketika Nabi Musa diutus ke Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa merasa takut. Fir'aun ini terkenal dengan kejahatannya, kekejamannya. Kalau ini khafu yaqtul, aku takut mereka membunuh, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Inni ma'akuma. Kalian pergi, aku bersama kalian. Allah bersama. Maka dikatakan ketika Abu Bakar khawatir dalam gua Thawr bersembunyi di sana, apa yang dikatakan kepada Abu Bakar oleh Rasulullah SAW? La ta'azan, inna allaha ma'ana. Allah bersama. Ingat, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang kaya raya tidak akan selamat dari azab-Mu. Enggak bisa, jemaah. Orang-orang yang mati dalam kondisi musyrik, kalau mereka datang dengan seluruh isi dunia, dzahaban, emas, dia datangkan ini sebagai tebusan atas kesalahan kedirinya. Enggak bakal diterima sama Allah. Jadi dunia ini enggak ada artinya. wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka ingat, selesai sholat renungi zikir-zikir yang kita baca. Baik, setelah itu baca apa? Baca ada lima model zikir. Yang kebanyakan di antara kita cuma baca satu model. Yang pertama adalah baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Dilengkapi jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Yang kedua, gimana modelnya? Baca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Betul jemaah. 11. Ana baca ini hadis. Mana di hadisnya kok hilang? Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khallatan la yuhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah. Ada dua sifat. Apabila seorang hamba muslim senantiasa melakukan dan mengamalkannya, niscaya dia akan masuk surga. Wa huma yasir. Kedua hal itu mudah sekali. Wa man ya'mal bihi maqalil. Yang beramal dengan amalan ini sedikit. Subhanallah. Apa amalan itu? Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin ashra. Bertasbih setiap selesai sholat 10 kali. Ashra. Wa yahmaduhu ashra wa yukabbiruhu ashra. Bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Berarti 30. Bisa masuk surga ya, kalau kita mengamalkan itu. Iya. Biasanya kalau di masjid kita berarti banyak orang kalau saya lihat ya, di masjid itu karena kondisinya mendukung ya. Berzikir. Tapi ibu-ibu di rumah ada kalah meningkatkan. Belum assalamualaikum anaknya sudah nangis. Belum assalamualaikum, ada ketok pintu, HP-nya bunyi. Bahaya itu terus dicuri. Siapa teleponnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia bangun langsung pegang tuh HP. Hilang tuh amalan yang bisa memasukkan ke surga. Hadis ini sahih. Jadi 10 10 10. Baik, yang ketiga, 25 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Berarti berapa jumlahnya? 100. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Ustaz bin Agus kok baru dengar Ustaz? Ya, kita baca hadisnya supaya kita enggak berbuat sesuatu yang dilarang sama Rasulullah. Dalam hadis riwayat oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada cerita di zaman Rasulullah sallallahu, seorang sahabat dari Ansar. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dikatakan kepada dia, "Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarakum an tusabbihu 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34 fi duburi shalah." Faqala na'am. Dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan, "Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, dan bertakbir 34 kali, 100 kan benar." Kata orang ini, "Nah." Lalu suara itu mengatakan, "Faj'aluha 25. Waj'alu fiha at-tahlil." Jadikan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 25 kali. Plus tambahkan at-tahlil. Tambahkan la ilaha falamma asbaha, ketika pagi hari orang ini menjumpai Rasulullah SAW. Faqassa alaihi ru'ya, dia cerita, "Ya Rasulullah alaihi salatu wasallam, aku bermimpi seperti ini." Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nabi menyuruh para sahabatnya untuk mengamalkan apa yang dimimpikan orang ini. Berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. Bisa berarti beramal dengan mimpi boleh? Tidak. Kalau disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini sahabat mimpi berani ngamalkan? Nggak berani dia ngamalkan. Dia datang dulu kepada Rasulullah SAW. Gimana? Bolehkah kayak gini? Nabi mengatakan, iya, lakukan. Hadis riwayat Nasa'i, hadis ini sah. Maka kita mengamalkan yang seperti itu. Kalau Nabi tidak menyuruh, maka kita tidak mengamalkan. Baik. Model yang keberapa sekarang? Yang keempat. Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali tanpa dilengkapi dengan la ilaha illallah. Boleh. Jadi 33 jadi 99. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada mereka untuk melakukan itu tanpa menyebut penutup la ilaha illallah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali plus 1 kali Allahu Akbar sebagai pelengkap jadi 100. Berapa jadinya? 100 kali. Itu semuanya sunnah. Ada riwayat yang mengatakan 11 kali sebelum, tapi hadisnya dhaif, yang sahih itu 10 kali. Para jemaah ketika mengatakan subhanallah ini terburu-buru. Ustaz, subhanallahnya boleh pakai tasbih? Boleh lah kalau orang sudah tua. Gak bisa ngitung gitu kan. Ustaz, saya salah dulu kata dia. Tapi Rasulullah SAW kalau bertasbih dengan jari-jari dan mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, atau mengatakan pakai ruas-ruas jari ya. Kita kalau beribadah dengan tangan kita jemaah dapat dua. Lidah kita berzikir, tangan kita juga berzikir kepada Allah. Masalah tasbih sebagai ulama membolehkan. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kan masuk sarana. Tapi kalau orang sudah tua enggak apa-apa. Tapi kalau masih muda usahakan pakai tangan. Karena orang kalau biasa pakai tasbih, tasbihnya ketinggalan gak berzikir. Sebagaimana orang yang biasa pakai tasbih ngobrol tetap bertasbih. Gimana kabar? Oh ya, nanti diputar-putar. Lah benar Bu Jamaah. Ya jadi usahakan berzikir teringat hadirkan kekhusyukan ketika kita berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat. Jadi kalau antum lagi sibuk, lagi mau jalan, pakai dikit ya, pendek, yang 10-10. Tapi jangan terus-terusan. Enak yang 10 di situ. Iya. Tapi pahalanya kan tentu beda sama yang 33 kali. Lebih banyak, lebih baik. Tapi kalau kita memang kondisinya sibuk, ibu-ibu di rumah ya, dalam kondisi duduk kita dikit tuh baru laksanakan aktivitas kita. Dan para jemaah, zikir yang lima ini, lima macam ini, usahakan kita mengamalkannya berganti supaya gak lupa. Bukan gak lupa ya. Kadang-kadang kalau kita bicara biasa subhanallah, itu subhanallah lewat aja kayak air. Tapi kalau kita ganti nih, oh anak mau yang 25 kali, itu akan hadir hati kita. Anak mau baca subhanallah, itu insya Allah akan lebih khusyuk, akan lebih bisa merenungkan. Dan ada orang yang berzikir hanya lisannya saja, lisannya doang, hatinya enggak. Ada orang yang dia mengatakan hatiku berzikir, lisanku walaupun aku ngomong, hatiku tetap berzikir. Kita aja yang lisannya enggak ngomong jemaah, sholat lisan enggak ngomong, kadang kala hati kita kemana-mana. Maka perlu dibantu dengan lisan. Biasanya ada orang yang berzikir itu mulai dari lisannya baru nyambut sama hatinya. Pada waktu subhanallah, subhanallah, pikirannya masih kemana-mana. Pas masuk ke angka 10 baru hadir subhanallah. Aku berzikir ternyata. Dia berusaha. Tapi yang paling baik adalah orang yang dari hatinya mulai berzikir. Lalu dia mengatakan subhanallah, subhanallah. Lebih lama. Orang kalau menghayati lebih lama daripada dia menghayati. Dan ingat aku kalau masuk masjid, kadang-kadang dengar imamnya berzikir. Atau assalamualaikum masbuk nih, imamnya udah berzikir. Udah sampai alhamdulillah, antum jangan mulai alhamdulillah. Tetap mulainya dari subhanallah, semua zikir masing-masing. Kadang-kadang ada orang ketika dia dengar imamnya berzikir, baca subhanallah, subhanallah. Baru 17 imamnya sudah alhamdulillah, dia langsung ganti. Alhamdulillah. Belum, itu mannya tuh sendiri-sendiri jemaah. Kita punya 33, imamnya punya 33 sendiri. Ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya lambat. Kecuali sholat. Kalau imamnya ruku, kita harus ikut ruku. Tapi kalau dikir, ya tidak. Sendiri-sendiri dikirnya. Halo Allah, wa'ala musab, itu bisa saya sampaikan apabila itu benar. Itu dari Allah, jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat di kantor yang masih awam, di mana kita seperti kaum ghuraba, kaum yang asing, dengan jenggot panjang, celana cingkrang, sering pada saat jam sholat adzan kita langsung menuju masjid, namun banyak mata melihat kita, seolah-olah kita ini riak ujub dalam beribadah. Apakah hal ini akan mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah? Mohon diberikan masukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, jemaah, kita nih orang Islam itu di tengah orang-orang kafir ghorib. Kalau antum ke negeri kafir, umpamanya berangkat ke ya ke Amerika lah, umpamanya ke Eropa, antum datang sama istri antum yang pakai jilbab, itu asik. Ketika masuk airport akan ditanyain macam-macam. Nah, saya pernah ke Singapura, masuk Singapura, wah, nggak bisa lewat, masuk sana dulu ke ruangan khusus. Iya, karena mereka melihat apaan itu subhanallah. Ya, karena mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai jenggot, Nabi Isa Alaihissalam pakai jenggot, Nabi Musa Alaihissalam pakai jenggot. Dalam artian, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, tapi subhanallah, ketika kita di Israel, di Israel, ya di Palestina sana, kita ketemu orang Yahudi yang jenggotnya lebih panjang dari saya. Satu bus semua jenggotnya. Tapi Yahudi. Kelihatan mereka jenggotnya orang Yahudi itu bedanya sama orang Islam apa? Apa? Bukan, jenggotnya itu mereka ada yang namanya zena. Ininya dipanjangi. Apa namanya, yang rambut, dari rambut itu mereka dilinting gitu. Jambangnya, bukan jambangnya, yang dari rambut pokoknya, yang dari, bukan jenggot apa? Kode, bahasa mana tuh kode? Oke, jambangnya. Oke, jambang. Jadi orang Yahudi, mereka satu bus saya lihat, tapi pakaian mereka khusus. Ada Yahudi yang ortodok ya, Yahudi yang berpegang teguh dengan agama yang dahulu itu seperti itu. Tapi kita merasa asing di tempat-tempat seperti itu, yang pakai jilbab juga merasa asing melihatin orang. Ketika semuanya pada nggak pakai kerudung, satu orang pakai kerudung itu aneh. Orang yang pakai jilbab gaul, untuk jilbab gaul. Di tengah orang-orang yang pakai baju mini, dia aneh. Kata dia, ini pakai jilbab kayak gituan. Baik. Orang yang pakai jilbab panjang di tengah-tengah masyarakat yang pakai jilbab gaul, aneh yang pakai jilbab panjang. Jadi dia, mungkin mah kayak karung jawaban. Jadi aneh tuh. Itu bermasalah. Iya bermasalah. Tapi selama kita berusaha menjalankan agama Allah, kita hidup tak lama di dunia ini. Kita hidup cuma sekali dan cuma ada dua tempat di sana. Ada surga, ada neraka. kita berusaha mana jalan yang paling pintas menuju surga, itu yang kita cari, as-siratal mustaqim. Jadi itu harus sabar, harus jaga niat memang. Jangan karena sendirian ke masjid jalannya beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya bisa lihat itu. Kita assalamualaikum semua orang biasa jalan, tapi berusaha untuk jaga hati karena ujian kita mungkin riya mungkin di situ atau ujung. Barakallahu fiik. Ustaz, manusia diampingi oleh 3 orang malaikat. Bila manusia tersebut dicabut nyawanya, apakah malaikat tersebut dicabut juga nyawanya? Apakah mereka juga merasa sakit ketika dicabutnya ruh? Enggak, emang. Jadi malaikat yang mendampingi kita, ada malaikat di kanan kiri kita yang mencatat amalan kita. Kemudian mungkin ada yang membisikkan, banyak malaikat sebenarnya yang mendampingi kita. Lahu aqibatun min yadaihi wa min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat-malaikat yang tugas menjagain kita. Antum melihat tuh anak kecil tuh ada penjaganya. Ada anak kecil, ada ular yang digigit sama ular. Siapa yang jagain? Allah kirim malaikat jagain mereka. Tapi ketika sudah takdirnya sama malaikat tuh pergi malaikat tuh, ularnya datang gigit tuh. Maka sebenarnya malaikat penjaga yang menjaga manusia, menjaga diri kita itu banyak. Tapi ketika kita mati, tidak, mereka tidak ikut mati. Matinya malaikat kapan? Nanti ketika sang kakala dihidupkan oleh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah hadis yang mengatakan subhanallah wa bihamdi termasuk amalan ringan di lisan dan berat besar pahalanya di sisi Allah? Nah, hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan 'alal lisan, dua kalimat yang ringan di lidah, thaqilatan fil mizan, yang berat di timbangan, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ila rahman. Nah, akhwat ustaz, tadi ada akhwat mengaku saudaranya ustaz. Beliau menutup hijab tanpa permisi, kesannya ngasal. Apa itu pantas ustaz? Ya gak pantas. Gak perlu ditanyakan sama ustaz, tapi nanti akan kasih tahu saudaranya. Kalau punya saudaranya, tapi mungkin ada saudaranya yang minta maaf lah, karena kalah karena lewat terhadap Islam. Dia tidak ingin itu akhwat dekatan sama perempuan. Sebaik-baiknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sofnya perempuan yang gimana? Yang paling belakang. Jadi perempuan itu kalau mulai sofnya bukan paling depan. Jadi masuk masjid sof yang pertama yang paling belakang. Jadi ibu-ibu sekarang nih, yang paling baik yang paling dekat tembok sana. Ustaz kan paling afdol kalau dekat ustaznya. Enggak. Paling buruk yang kita ustaznya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarruha awwaluha. Sofnya perempuan yang paling buruk yang paling depan. Karena paling dekat sama kaum lelaki. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang enggak ada hijabnya masjid itu. Masjid Nabawi itu enggak ada hijab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baiknya sof lelaki yang paling pertama. Yang paling buruk yang paling akhir, itu paling buruk. Paling telat itu paling akhir. Tapi perempuan yang paling telat yang paling depan seharusnya. Yang paling pertama paling belakang. Jadi memang hijab ini untuk menghindarkan fitnah aja. Jadi ibu-ibu, akhwat, ikhwan-ikhwan yang di belakang ini hati-hati. Paling buruk tuh yang dekat sama ibu-ibu. Itu paling bahaya tuh yang dekat sama perempuan. Karena terus terang, Allah menciptakan wanita itu Allah Akbar. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dicintakan, disenangkan kepada manusia itu syahwat kepada wanita. Makanya wanita yang ke masjid di masa Rasulullah SAW pakai minyak wangi, pakai buhur. Buhur itu minyak wangi yang dia itu dari kayak model garu ya apa itu. Kata Rasulullah SAW mandi, suruh pulang mandi junub, baru boleh ke masjid. Ustaz padahal ke masjid. Karena takut nih, perempuan laki-laki ini masya Allah, Allahu Akbar, dia cium aroma, bau rasa apa ini? rumah tadi suruh pulang. Rasulullah SAW suruh mandi dan seperti itu. Jadi mohon maaf nih kalau tadi ada saudara saya mungkin yang terkesan maksa nutup hijab. Tadi saya ditanya, Ustaz mau pakai hijab apa enggak? Ya dilihat kondisinya. Tapi kalau kondisi ini bahaya, jadi pakai hijab apa enggak? Jadi yang sabar pakai hijab. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, kapan waktu kita berdoa pada saat sholat fardu? Apakah dengan mengangkat tangan? Jazakumullah khairan. Pada waktu sholat fardu, doanya itu, ya sholat itu doa. Jadi sejak kita ruku, kita sujud, bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Kemudian ketika tasyahud akhir, Nabi SAW menyuruh faliyata khayyan min khayri doa. Hendaklah orang itu memilih doa-doa yang baik. Seperti doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Doa yang qalliban qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adh bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan doa setelah sholat itu, bukan setelah sholat, fi duburi sholat. Dubur itu artinya ujung, akhir sesuatu itu namanya dubur. Duburnya sholat itu ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Kalau yang berkaitan dengan doa, maka para ulama mengatakan dibacanya sebelum salam. Kalau yang berkaitan dengan zikir, dibacanya setelah salam. Kemudian Ustaz, kadang-kadang kita mau doa setelah sholat ada hajat, ya monggo. Tapi seharusnya kita banyak-banyak doa ketika tasyahud akhir itu. Assalamualaikum. Kalau zikir habis sholat Ustaz 33 kali Allahumma antas salam, sekalian disebutkan dalam hadis itu ya, ayat kursi, nah ada bacaan ayat kursi. Kita belum selesai sebenarnya karena waktu aja. Ada surat Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nasiyah yang diperlukan dibaca setiap selesai sholat satu kali. Satu kali kecuali sholat subuh dan maghrib itu dibaca tiga kali, tiga kali. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan, setelah sholat sunnah apakah zikirnya sama dengan sholat fardu? Iya, ada pertanyaan seperti Ustaz, itu kan sholat fardu, gimana setelah sholat sunnah? Tidak ada riwayat-riwayat khusus tentang yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat sunnah, kecuali setelah sholat witir. Apa yang dibaca setelah witir? Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, itu dibaca setelah witir. Walaupun sholat sunnah yang lainnya juga Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan riwayat Nabi membaca selesai sholat duha. Wallahu a'lam riwayat itu, nanti kita kaji kembali. Tapi yang jelas untuk selesai sholat fardu, jadi baca zikir yang tadi kita sudah jelaskan. Setelah sholat sunnah bebas, tidak ada zikir khusus yang kita baca. Karena riwayat-riwayat setiap kali menyebutkan setelah sholat duhur sholat, itu adalah riwayat berkaitan dengan sholat fardu. Karena sholat yang disyariatkan adalah sholat fardu selain sholat sunat yang dianjurkan. Nah Ustaz, apakah ada contoh dari Rasul zikir selesai sholat berjamaah? Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya mereka tahu orang selesai sholat itu dari suara zikir. Jadi orang berzikir terdengar suaranya, tapi Nabi SAW tidak memimpin. Zikir, subhanallah, bahkan itu termasuk sunnah. Kita berzikir mengangkat suara untuk mendengarkan ke telinga kita tanpa mengganggu yang lain. Bukan sepi, ada suara. Di masa Rasulullah SAW mereka mengetahui selesai sholat dari suara takbir dari Allah. Jadi kita berzikir, diangkat suara tanpa dipimpin oleh imamnya. Tidak, Rasulullah SAW tidak memimpin para sahabatnya berzikir, tapi beliau berzikir dan para sahabatnya mendengar. Kenapa? Sebagaimana tadi disebutkan, kadang-kala ada zikirnya yang cepat, ada zikirnya yang lambat dia. Tapi kalau sholat ya harus ikut, tapi kalau selesai sholat enggak. Itu zikirnya Rasulullah SAW, para sahabat mendengar dan mengucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa hukumnya Ustaz jika seorang istri memakai nama suami di belakang namanya? Di belakang namanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan wa in qalatim ra'atu imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni wa in qalatim imra'atu imran, istrinya Imran. Seorang itu boleh mengatakan ini nyonyanya Imran, boleh. Ini istrinya pula, ini nyonyanya pula, seperti ya umpamanya saya punya istri. Ada yang mengatakan ini istrinya Syafiq, boleh. Tapi bukan dikasih nama saya di akhirnya. Nasabnya itu enggak boleh dikasih nasab. Mamanya saya Syafiq, punya istri namanya Farhana, Farhana Syafiq. Enggak boleh. Dia punya bapak. Kemana bapaknya kok dihilangkan nama? Farhana binti Zaki, anaknya Zaki. Maka kalau memberikan nama itu tetap pakai nasab ke orang tuanya, karena suaminya tidak pernah melahirkan istrinya. Suami tidak pernah melahirkan istrinya. Jadi tolong kalau masalah nasab, tetap nasabnya kepada ayahnya. Karena termasuk berat jemaah. Orang yang menasabkan dirinya kepada selain orang tuanya itu dilaknat. Mama dia nggak mau sama orang tuanya, sama bapaknya, karena bapaknya ya menggolimi dia, membuang dia ketika dia kecil, dia bikin nasab lainnya, dosa, perlakuan. Baik, barakallahu fiikum. Yang berapa nih? Tinggal 5 menit lagi. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz, apa benar anak pernah mendengar ceramah mengenai berdoa memohon hajat pribadi setelah sholat fardu tidak diajarkan, tidak diutamakan oleh Rasulullah SAW? Apakah hal tersebut benar? Mohon dijelaskan. Sebagaimana tadi telah disinggung, bahwasanya doa yang paling dianjurkan dikabulkan itu adalah sebelum salam. Ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir itu banyak-banyak berdoa. Adapun setelah saya sholat lebih dianjurkan berdiri. Tapi kalau sekali-kali kita punya hajat, maka berdoalah setelah itu, tidak ada masalah. Tapi tidak dijadikan rutinitas seperti itu terus yang kita lakukan. Karena yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berdoanya sebelum salam. Nah, kalau Allah berdoa bersama. Nah, misalnya berdoa. Masya Allah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang butuh satu kajian khusus cuman. Nah, Ustaz, ini pertama kalinya untuk kajian Ustaz. Anda kenal sunnah baru 8 bulan kebelakang, salah satunya lewat video-video Ustaz, alhamdulillah. Kemudian dia menangkan orang pertama di keluarga yang kenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terus bagaimana pertanyaannya, cara anda untuk mendawain keluarga yang belum mengenal sunnah? Iya jemaah. Terus terang, kita ini di Indonesia berapa persen jumlah umat Islamnya? 87,1%. Itu tahun 2010. 87,1%. Tapi banyak di antara kita yang di tempat umat Islam juga merasa asing, karena orang Islamnya jauh dari ajaran-ajaran Islam. Islam KTP, kadangkala dia cuma Islam yang penting sholat Idul Fitri sama Idul Adha, sudah muslim. Padahal Islam itu didirikan di atas lima pilar rukun Islam itu. Bagaimana cara berdakwah kepada keluarga, nanti itu kita bahas di kajian Ba'dal Maghrib insyaallah. Apa beda ruh dengan jiwa? Apa beda ruh dengan jiwa? Ini pertanyaan yang mungkin sulit dijawab. Ada yang mengatakan jiwa itu ketika ruh bercampur dengan badan. Ketika ruh ditiupkan dan bergabung dengan tubuh, maka jiwa. Ketika ruh berpisah dari badan, dicabut tuh, itu baru yang namanya ruh. Dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Akhwan Anamu bertanya, bagaimana sebaiknya sikap seorang suami terhadap istri yang sering meminta cerai karena merasa tidak nyaman dengan sang suami dan mertuanya? Syukur. Jadi para bapak-bapak ya, istri kita tuh punya hak sebagaimana orang tua kita juga. Jangan kita memberikan hak ke orang tua kita dengan mendzalimi istri kita. Kalau tadi di istri kita ada ketidaknyamanan dengan suami dan dengan orang mertuanya, maka dicari tahu apa yang menyebabkan dia tidak nyaman. Jadi sikap suami, suami itu komandan. Kalau ada kesalahan di anak buahnya, yang dicopot siapa? Komandan. Antum lihat umpamanya kemarin terjadi masalah di Lumajang situ. Di Lumajang ada permasalahan yang dibunuh tuh. Ada aktivis yang dibunuh. Yang dipanggil siapa? Kapolres yang dipanggil. Kapolres. Ih, harus ditanya nih, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Maka seorang suami itu komandan di rumah. Apabila ada permasalahan di rumahnya, istrinya minta cerai terus, lihat jangan-jangan dia permasalahan. Kalau masih bisa diluruskan, mungkin si suami introspeksi diri ya, istrinya berat untuk dikumpulkan sama mertua. Karena kesian ada perempuan-perempuan yang gak cocok sama mertuanya. Mertuanya gak salah. Mertuanya itu ingin si menantu ini melayani suaminya dengan bagus. Tapi si suaminya kadang-kadang udah cukup lah dengan pelayanan yang ada, tapi ibunya minta seperti minta itu, akhirnya istrinya tidak nyaman. Ya mungkin solusinya umpamanya tinggal beda rumah, tinggal di sebelah rumahnya supaya tidak ribut terus mertua. Wallahu a'lam, masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di sini, tapi mohon maaf kepada jemaah karena kita akan lanjutkan kajian di tempat selanjutnya. Sekali lagi yang datang ke tempat ini, niatkan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tak kalah orang-orang yang di majlis ilmu itu pulang, Allah akan mengatakan kepada malaikatnya agar mereka mengatakan kepada orang-orang yang bismiku bumakfur lakam, bangunlah kalian semua, beranjaklah kalian semua dan diampuni dosa-dosa. Semoga kita termasuk dikatakan oleh Allah bumakfur lakam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalalu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.